أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri. Makhluk Allah azza wa jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki hanya Engkau. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat.